Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلومكم في الدارين آمين. ومن توقير المعلم أن لا يمشي أمامه ولا يجلس مكانه ولا يبتدئ بالكلام عنده إلا بإذنه ولا يكثر الكلام عنده ولا يسأل شيئا عند ملالته ويراء الوقت ولا يدك الباب بل يصبر حتى يخرج الأستاذ. فالحاصل أنه يطلب رضاه ويجتنب سخطه ويجتنب سخطه ويمتثل أمره في غير معصية الله تعالى فإنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. Yang saya hormati para habaib, para alim ulama, para asatid, wabil khusus ibu lurah, ibu kepala desa dan takmir masjid Al-Fattah, hadirin wa hadirat yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min tawgiril ilm, di antara cara menghormati al-muallim, guru, di antara adab toto kromo mulyakno guru, yaitu alla yamsyia amamah, tidak berjalan di depannya. Mohon tidak berbicara. Mohon adik-adik tidak ngomong-ngomongan. Tidak berjalan di depannya. Kalau orang yang lebih tua dari kita, dari adabnya, dari sopan santunnya, akhlaknya, kita tidak diperkenankan untuk jalan di depannya. Dan itu pernah terjadi kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Saat itu Imam Ali bin Abi Thalib ketika keluar dari rumahnya ingin sholat berjamaah di masjid, ada orang yang sudah sepuh, sudah tua, berjalan di depannya. Beliau mau nyalip, teringat dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Tapi kalau enggak disalip, sholat terlambat dari berjamaah. Kalau kita itu kan sembahyang nang masjid, ngenteni komat. Terkadang ya ngenteni sak rakaat baru budal. Padahal kalau kita bertakbiratul ihram marine imam, setelahnya imam selesai dari takbirnya kita takbir, kita mendapatkan pahala yang sangat besar. Benar, berjamaah itu walaupun di rakaat kedua atau ketiga dia mendapatkan fadilah 27 derajat daripada sholat sendiri. Tapi lebih istimewa lagi kalau dia bisa bertakbiratul ihram setelahnya imam. Karena itu di dalam kitab Zubad dikatakan wal fadlu bi takbiratul ihrami bil ishtighal akibal imami. Keistimewaan, keutamaan yang paling utama bagi makmum menyibukkan diri untuk bertakbiratul ihram setelahnya imam. Katanya Rasulullah itu takbiratul ihram setelah imam, keistimewaannya, keutamaannya seperti kita bersedekah daripada unta seluruh dunia. Karena itu ada orang Arab Badui, kalau bahasa itu pelosok desoi nemen. Untanya hilang, kata sembahyangnya masjid, untanya hilang. Muter-muter oleh unta, Nabi keluar dari masjid ngelihat orang ini ngos-ngosan. Nabi tanya, kenapa kamu kok ngos-ngosan? Ya Nabi, untaku hilang. Tadi saya ikut di sini, tadi ada di sini, tapi hilang sekarang. Katanya Rasulullah, tak pikir kamu ini ngos-ngosan ngejar takbiratul ihram. Ternyata hanya karena kehilangan unta. Nah, Badui itu secara spontan tanya kepada Nabi, "Loh ya Rasulullah, apakah takbiratul ihram setelah imam itu lebih afdol, lebih berharga daripada untaku?" "Oh, jangankan untamu, dunia ini dipenuhi unta, masih lebih afdol takbiratul ihram setelah imam." Misalnya terasi masjid unta kabeh, duduk sing hadir lho duduk. Duduk bu. Contoh, misalnya ini satu gang ini misalnya unta semuanya. Harganya unta kita taruh aja 10 juta. Berarti kalau dijejer dari pucuk kampung sampai pucuk itu ada berapa unta kira-kira? Taruh 100 unta. Berarti 10 kali 100 berapa ratus juta itu? Hah? 1M. Loh ini kalau satu baris toh. Lah kalau dua baris, tiga baris, tiga soft untoy. Berarti ada 300. Berarti 3M. Loh ini sak ngene toh. Lah ini katanya Nabi, lebih baik dunia dipenuhi dengan unta. Masih takbiratul ihram itu lebih baik. Lah Sayyidina Ali bimbang antara nyalip karena ingin mendapatkan takbiratul ihram setelah imam atau tidak, karena ini orang tua yang diajarkan oleh Rasulullah untuk tidak didahului kalau jalan. Bingung Sayyidina Ali, akhirnya milih berjalan di belakangnya. Ya sabar, ya apa meneng melaku burine wong tua sudah sepuh. Ya sabar, tengok pelan. Nah, kalau kita kan gak sabar, kudunya lebay, tapi sabar. Subhanallah, tutup ngarepe masjid, orang ini terus. Dibikinnya Imam Ali tadi mau ke masjid juga, gak rune terus. Ternyata dia orang tua Nasoro lagi, atau Yahudi. Setelah masuk masjid, sholat, terlambat. Nabi kepada Sayyidina Ali, kenapa engkau terlambat? Karena gak biasanya. Diceritakan yang terjadi, katanya Rasulullah, apa yang kamu lakukan itu lebih baik daripada kamu bisa sholat berjamaah sekalipun dari awal. Kenapa? Bentuk penghormatan kepada yang lebih tua, padahal itu bukan orang Islam. Lah apalagi bukan hanya sekedar tua, tapi dia gurunya. Bukan sekedar tua tapi gurunya. Tapi kalau guru ini gak nunggu harus tua. Guru gak nunggu harus tua, kalau tua baru dihormati, kalau masih muda gak dihormati, enggak. Kalau guru gak nunggu tua, jadi kalau sudah tua, apalagi sudah tua gurunya, ya lebih harus lebih dihormati lagi. Nah karena itu tidak berjalan di depannya. Kemudian walaya jelis makanah. Yang kedua, tidak duduk di tempatnya. Di mana gurunya biasa duduk, dia gak duduk di tempat itu. Waktu belajar di Hadramaut di Tarim itu ada tempat duduk yang biasa diduduki oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, selalu duduk di tempat itu. Kalau beliau tidak ada pergi keluar kota atau keluar negeri, tentunya ada yang menggantikan posisi beliau di dalam mengajar. Lah yang menggantikan posisi beliau ini, itu tempatnya bukan di tempatnya di mana Habib Umar duduk. Misalnya Habib Umar biasanya duduk di tengah, itu biasanya duduk di kanan atau sebelah kiri. Tidak mau tempat duduk yang mana beliau selalu duduk. Kenapa? Gurunya. Dia mengajar muridnya yang diajar Habib Umar. Dia disuruh menggantikan, tapi enggak duduk di mana biasanya Habib Umar duduk. Kenapa? Bentuk penghormatan. Memuliakan guru itu tidak duduk di tempat itu. Kemudian walayab tadi ubil kalam inda ila biizni. Tidak mulai berbicara di hadapan gurunya kecuali dengan seizinnya. Sekarang enggak pengajian coba ono kiai, ono ulama, enggak ada dikongkon ngomong, enggak ada izin omong-omongan. Ya sebelah barat. Waktif mulai mah ngomong-ngomongan toh. Padahal daripada adabnya, sopan santunnya, akhlaknya, budi pekertinya yang baik itu seorang murid tidak berbicara di hadapan gurunya kecuali setelah mendapatkan izin. Nah, di sekolahan, nggak tahu sekarang ya. Dulu itu kalau mau bertanya kepada gurunya ngacung dulu, minta izin, ngacung dulu. Setelah gurunya memberikan isyarat atau memberikan tanda atau memberikan izin, baru murid itu akan bertanya. Ya, monggo, baru dia bertanya. Gak tahu sekarang. Mungkin sekarang ya dipendok gurunya. Ya kata ngepuk, gak wani gurunya. Gak berani berbicara di depan gurunya kecuali setelah mendapatkan izin. Setelah dapat izin, baru berbicara. Kalau gak dapat, ya dia. Gak ngomong. Gak rame karepe dhewe. Sekarang enggak. Gurunya berbicara, muridnya rame karepe. Lupu hanter. Padahal sih ngomong-ngomongan ya. Pewanter. Kemudian walayuk sirul kalam indah. Nggak banyak ngomong. Ngomongnya aja nggak boleh berbicara kecuali setelah izin. Kalau berbicara, jangan banyak omong. Jangan diizini, mari ngono, nerocot. Terus nggak mandek, nggak ada titik komai. Terus nggak mandek, enggak. Jadi berbicara seperlunya. Kenapa? Kalau kita banyak berbicara di depan guru, takut barangkali akhirnya ada kata-kata, ada bahasa yang tidak baik keluar di hadapan guru, akhirnya kurang aja. Karena memang orang kalau banyak ngomong itu pasti akeh salahe. Orang banyak ngomong, akeh salahe. Nah, dikatakan dalam hadis, man katsura kalamu katsura lagatu. Siapa yang banyak omongnya, dia pasti banyak salahnya. Karena itu Nabi menganjurkan kita untuk banyak diam. Sehingga katanya Nabi, man shamata naja. Siapa yang selamat, siapa yang diam, dia akan selamat. Orang kalau banyak ngomong, itu terkadang omongan kemarin sama sekarang enggak sama. Sehingga secara tidak sengaja dia membatalkan omongannya sendiri. Yang pertama mengatakan jangan, kedua iya nggak apa-apa. Beda, kenapa? Terlalu banyak omong. Podo ambek Ahok. Sampai nanti ngali. Ahok zamannya dia kampanye untuk menjadi gubernur di pertamanya dengan sekarang nggak podo omongane. Seje pelimplang. Kenapa? Kakek ngomong. Jadi nggak sama akhirnya. Yang dulu sama sekarang nggak sama omongannya. Beda. Sampai digawe sponsor di media sosial itu Ahok lama dengan Ahok baru. Kenapa? Ditunjukkan kita kepada oleh mereka nggak podo omongane siji nggak sama. Kenapa? Banyak ngomong. Karena itu Nabi lebih memerintahkan kita untuk banyak diem cie selamat. Karena itu Sayyidina Umar bin Khattab atau Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, beliau sampai meletakkan batu di mulutnya. Kenapa? Takut banyak ngomong. Diletakkan batu, daripada aku ngomong banyak, lebih baik aku tertelan batu ini. Sehingga orang yang cerdas, orang yang pinter, itu meletakkan lisannya di belakang akal. meletakkan lisannya di belakang akal. Jadi akalnya itu menjadi saringannya, disaring disik katinge ngomong. Di disaring dulu, oh benar, oh tepak, oh api, oh sae, baru ngomong dia. Dipikir, oh elek, ge opo aku ngomong elek. Oh enggak pantas ge opo, enggak jadi ngomong. Enggak kayak Nusron Wahid itu, Nusron Purnomo. Ya. Asal ngomong, mau ambil moto ini aku juga metu. Aku disembul metu. Ya. Ngomong menghina sana, menghina sini. Asal ngomong, kenapa? Lisannya di depan, akalnya di belakang, gak ono saringane. Kalau sudah gak ada saringannya, misalnya barang atau pipo, ake buntu nih. Les buntu, gak metu. Lah itu kalau manusia, ya gak ono akali. Kalau manusia tidak ada akalnya, kalau air, buntu gak metu. Tapi kalau manusia, karena diletakkan di depan akalnya, apa lisannya, bukan di belakang akalnya, seperti orang yang tidak berakal alias gila. Lo itu di semua orang, di hadapan semua orang, lebih-lebih di hadapan guru. Kalau memang diizini ngomong, jangan banyak ngomong. Supaya apa? Menjaga jangan sampai ada kata-kata yang tidak pantas keluar dari lisan kita di hadapan guru. Kemudian walayas al syai'an inda malalatihi wa yura'il waget. Seorang murid itu jangan bertanya kepada gurunya saat gurunya itu wis bosen, wis males. Gurunya sudah terlihat bosan dengan banyaknya pertanyaan atau sudah mulai jenuh dengan pembahasan yang sudah disampaikan, ini jangan banyak tanya. Jadi kita sebagai murid itu harus peka. Harus tahu keadaan guru. Jadi jangan kita menuntut guru kita harus terus sama kita. Tapi kita juga harus tahu guru kita ini dalam keadaan apa. Seneng, bahagia, atau sumpek. Lek sumpek, ojo kangen tako. Dan kita juga harus memperhatikan waktu. Oh sudah jam sekian. Oh jam sekian ini biasanya guru saya jamnya istirahat atau apa. Harus kita perhatikan, jangan sak waya-waya karepe dhewe. Kalau guru kita memanggil kita sak waya-waya enggak apa-apa, tapi kalau kita kepada guru itu kita harus memperhatikan waktu, ngelihat. Jangan sampai kita datang atau bertanya bukan di waktu yang tepat. Kemudian walaya dukul bab balias bir hatta yakhrujal ustad. Jangan ketok-tok omai. Jangan ketok pintu rumahnya, sabar sehingga guru tadi itu keluar. Lah kalau kita kan dekat ya, rumah kita dengan rumah guru itu dekat. Ada sahabat yang bernama Abdullah bin Anis. Abdullah bin Anis ini pernah mendengar ada sahabat lain mendengarkan hadis dari Rasulullah yang hadis itu belum pernah ia dengarkan. Lah kebetulan sahabat itu berpindah di Mesir. Berpindah di Mesir. Jadi dari Madinah ke Mesir. Beda benua sudah. Madinah di Saudi, Mesir benua Afrika. Perjalanan bukan dengan pesawat yang 2 jam atau lebih sampai. Lah dulu enggak ada pesawat, enggak ada helikopter dan semisalnya mau enggak mau perjalanan darat atau kapal. Berarti butuh waktu yang lama. Hanya untuk apa? Mendengarkan satu hadis yang belum pernah ia dengarkan dari Rasulullah, yang didengarkan oleh sahabat tadi itu. Berjalan dia dari Madinah hanya untuk satu hadis. Hanya untuk satu hadis. Kalau kita mungkin lapo gara-gara si jihadi satu ado. Kadang kita masalah kita ae lapo ado-ado takok nang ustaz atau nang kiai. Dan kita tidak menghargai, tapi mereka menghargai. Sehingga mereka ini jalan, ini Abdullah bin Anis jalan menuju ke Mesir. Lah karena adabnya itu tidak mengetuk pintu rumahnya, jadi berdiam diri di depan rumah orang yang akan dia ambil sanad hadisnya tadi itu. Berdiam diri. Enggak ngetuk, duduk manis anteng diam. Lah pertama jarang rumah. Yang kedua masih padang pasir. Lah kalau musim panas itu biasanya angin kenceng. angin kencang, mau gak mau debu itu bertebaran. Lah Abdullah bin Anis ini nunggu, gak keluar-keluar sampai angin kencang menutupi sebagian anggota badannya. Sampai menutupi sebagian anggota badannya, tidak bergerak, tidak pindah atau berteduh ke tempat yang lain, enggak. Demi menghormati, memuliakan seseorang yang akan memberikan satu hadis sanatnya yang diambil dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditunggu sampai keluar. Setelah keluar baru dia meminta izin, meminta, memohon, dikasih. Dan itu juga terjadi kepada Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habasyi, murid daripada Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Hei Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang merangkum Ratibul Haddad ini, tinggalnya di kota Tarim. Sedangkan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi tinggalnya di Hautoh. Perjalanan Hautoh ke Tarim, kalau naik mobil, jalan 80-100, itu hampir 1 jam. Hampir 1 jam. Jalan sepi, Mojosari Pasuruan, lek bengi, tidak sampai 1 jam. 45 menit mungkin. Sepi. Lah ini Hautoh Tarim. Lah dulu enggak ada kendaraan, mau enggak mau jalan atau naik keledai. Ini berjalan dari Hautoh ke Tarim untuk mendapatkan ilmu daripada Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Masih pertama belum belajar ini, datang diuji sama gurunya. Sama Al-Habib Abdullah Haddad diuji. Enggak dibuka pintunya padahal tahu ada yang datang. Dilihat dari atas, karena rumahnya orang Hadramut itu pada umumnya tinggalnya mereka di atas, bawah itu hanya kamar-kamar, nanti kalau nemoni dayo di atas. Jadi kita masuk di sini kamar, naik tangga nanti. Nah, di situ kita ditemui. Nggak tahu, dilihat dari atas. Ada Hayy Ahmad bin Zain Al-Habsyi, enggak dibuka. Dibiarkan. Pagi itu siang enggak dibuka, sore malam baru dibuka. Bayangkan kalau kita enggak dibuka wis mule. Apa ngenteni suwe-suwe kalau kita, tapi mereka lihat. Duduk anteng diem, enggak berubah, enggak kemana-mana. Di tempat itu nunggu sampai dibukakan pintu. Lah ini termasuk daripada adab seorang murid kepada guru. Nah, intinya kita ini mencari ridhonya guru. Jangan sampai mendapatkan murkanya guru. Menjalankan perintahnya selama tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu intinya. Seperti kita kepada orang tua, harus nyari ridhonya orang tua. Jangan sampai mendapatkan murkanya, karena kita ketahui ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung kepada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung murkanya orang tua untuk anak. Murid kepingin ilmu yang didapatkan itu manfaat, yang bisa dapat mengantarkan dia mendapatkan kemuliaan derajat yang tinggi di sisi Allah dengan ilmunya yang ia pelajari, yang ia ketahui, berarti dia harus mendapatkan ridhonya guru. Jangan sampai mendapatkan murkanya, berusaha selalu menjalankan perintahnya selama tidak maksiat kepada Allah. Karena kalau perintah itu maksiat kepada Allah, orang tua, guru, siapapun enggak boleh kita patuhi. Jadi kalau perintah itu melanggar Allah, menyalahi aturannya Allah, siapapun tidak boleh kita taati. Ya, karena dikatakan la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, tidak boleh melakukan ketaatan kepada makhluk kalau itu bermaksiat kepada sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dapat memuliakan guru kita, menghormati guru kita, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat dari mereka. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.